damar mati mulio siti lungo pasar hati mati semar mendem wah ah I love you pul do re mi so jenang dadal lagi ya. Wes pokoke minak jinggo, mirang penak penting monggo. Mire tahu tempe nak rasane. Awas! Hoi! Hei! Hei! Waktu terang bulan, udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota lah Surabaya. Belum bayar sama mana? Bose. Bayar separuh. Tanjung Perak, tepi laut. Siapa juga boleh ikut sama bapak. Pak Cilik, mbak e gedi, mbak e dembi ora melu. Ngebak inggon, ora lomba. Yeah, yeah. Mama e gare. Ora melu. Iya. Main golek ne. Ora. Ola apa wedi? Jol ke radio. Minangka coba buka pintu Tanjung Perak. Ada pila. Mbak cilik, mbak gede. Minangka coba buka pintu Tanjung Perak.